طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله الله مudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang keempat. Dan insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Ali Imran ayat yang ke-126. Silakan dibaca Abu Fatimah. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus 26. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Dan tidaklah Allah menjadikannya kecuali kabar gembira bagi kalian dan agar menenangkan hati-hati kalian dengannya. Dan tidak ada pertolongan kecuali di sisi Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa harfu istinaf ma harfu nafi'. Ya, harfu nafi'. Ja'ala fi'lun madhi. Fi'lun madhin. Al-ha'u maf'ulun bih. Allahu fa'il. Illa adatul istisna busra. Mustasna ya, Zain? Ya, mustasna. Lakum jar wa majrur wa atfin la lam lam lamul amar saja. Lamnya lamukai. Oh, lamukai agar. Ya. Lamukai tatoma inna fi'lun mudhari'un. Ini ya apa? Mansubun. Bila mukai. Bila mi. Bila mikai, nabi. Bila mikai. Ulubu sebagai failnya saja. Fail. Kum mafulun bi. Bihi. Mudafilai. Maful astagfirullah. Mudafun ilai ya. Salah sebutan. Bihi jar wa majrur. Warfu adfin ma ma nafiyah. Alladzina sebagai an-nasru sebagai mubtada sana. Illa adatul istisna min indi jar wa majrur Allahi mudafun ilaih al-aziz. Min indi ini jar majrur sebagai khobarnya kan? Oh, sebagai khobar. Tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah. Berarti kan dari sisi Allah ini sebagai khobarnya. Nah, sebagai khobar. Jumlah min indi sebagai khobar. Indillah. Al-azizi sebagai na'tun, na'at. Al-hakimi sebagai na'at. Nah. Tafsirnya 126. Wa ma ja'alallahu hadal imdada bil malaikati illa busra lakum yabshurukum biha yubashirukum biha walitatma'inna qulubukum wa tutayyibu biwa'dillahi lakum watatibu biwa'dillahi lakum wa man nasru illa min indillahi al-azizi alladhi la yughalabu al-hakimu fi tadbirihi al-hakimi fi tadbirihi wa fi'lihi. Dan tidaklah Allah menjadikan pertolongan ini dengan malaikat ini pertolongan dari malaikat ini kecuali kabar gembira bagi kalian, menyenangkan kalian dengannya agar hati-hati kalian tenang. Dan yang baik ini janji Allah pada kalian. Dan tidak ada pertolongan kecuali... Dan agar kalian merasa baik dengan janji Allah kepada kalian. Dan agar kalian merasa baik dengan janji Allah pada kalian. Dan tidak ada pertolongan kecuali di sisi Allah yang Maha Perkasa, yang tidak ingkar. Yang tidak dapat dikalahkan. Yang tidak dapat dikalahkan. Yang Maha Bijaksana dalam mengatur pengaturannya dan perlakuannya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa li tatma'inna qulubukum bih. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Dan tidaklah Allah menjadikannya, itu menjadikan pertolongan berupa diutusnya malaikat untuk ikut berperang, illa bushra lakum, kecuali sebagai kabar gembira bagi kalian. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ, dan agar kalian merasa tenang, ya agar hati kalian merasa tenang dengan kabar tersebut. Wa man nasru illa min indillah, dan tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ya, diumumkannya atau diberitakannya kabar tentang datangnya 3000 malaikat yang menolong orang-orang Islam pada perang Badar, ini merupakan kabar gembira bagi kaum muslimin dan agar kaum muslimin merasa tenang dalam berperang karena mereka tahu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya para malaikat yang ikut berperang bersama mereka. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi semua pertolongan yang didapatkan oleh kaum muslimin, semua kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab ketika menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, beliau langsung mencopot Khalid bin Walid. Ini luar biasa nih. Ada pelajaran akidah yang sangat penting pada pencopotan Khalid bin Walid. Saat itu ya, Khalid bin Walid dicopot, dan itu kejadiannya saat perang Yarmuk ya, melawan orang-orang Romawi untuk ya 3000 pasukan muslimin melawan sekitar ratusan ribuan ya. Dan saat itu ya, Khalid bin Walid dicopot oleh Umar bin Khattab, digantikan oleh Abu Baidah bin Al-Jarrah ya. Digantikan oleh Abu Baidah bin Al-Jarrah, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian Khalid bin Walid, ya, sekembalinya dari peperangan tersebut, bertanya kepada Umar, ya, apa kesalahanku sehingga engkau mencopotku? Dan ini wajar ya, karena Khalid bin Walid ini saudaranya Umar bin Khattab, masih satu ini, kerabat loh. Mungkin ya, entah sepupuan atau keponakan, intinya mereka masih dari satu kabilah. Nanya nih Khalid, kenapa engkau mencopot aku? Apa kata Umar bin Khattab? Kata beliau, aku khawatir kaum muslimin mengira kemenangan itu karena engkau, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya diganti oleh Umar bin Khattab ya, panglimanya menjadi Abu Baidah bin Al-Jarrah. Meskipun Khalid bin Walid tetap ikut berperang di bawah panji beliau. Tapi ya, kenyataannya pun setelah diganti oleh Abu Baidah bin Al-Jarrah, tetap aja kemenangan dan demi kemenangan itu digapai oleh kaum muslimin. Jadi Abu Umar bin Khattab ini khawatir orang-orang akan mengatakan kemenangan itu karena Khalid bin Walid. Ya, makanya luar biasa ya. Ini merupakan pelajaran akidah yang luar biasa. Umar bin Khattab itu namanya syadduz zara'i. Ya. Syadduz zara'i. Menutup celah. Khawatir kaum muslimin akan mengucapkan pujian yang berlebihan kepada Khalid bin Walid. Dan ini selaras dengan Al-Quran ya. Bahwasanya semua pertolongan, kemenangan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baca buku Nyati. No, Ustaz. Oh, 127 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebuah kabar, sebagai kabar gembira bagi kalian dan 107. Gimana sih? Maaf, maaf. Awan. Agar sekelompok dari kalian binasa dari orang-orang kafir. Itu artinya? Agar Allah gitu ya. Agar Allah membinasakan sekelompok dari orang-orang kafir. Agar Allah membinasakan sekelompok dari orang-orang kafir atau kehinaan bagi mereka. Maka menghinakan mereka. Atau menghinakan oh ya, atau menghinakan mereka dan mereka mengalami dan kembali mengalami kegagalan gitu Ustaz ya. Iya. Mengalami kegagalan. Alamu lamunya lamukai yaqta'a mu'fi'il mudhari mansubun bila mikai tarofan maf'ulun bi minal ladzina jar wa majrur kafaru fi'il madhi alwaw sebagai fa'il ini badal dari alladzina ya Ustaz ya mana orang-orang yang kafir kafaru tetap saja sebagai fi'il madhi aja ya. Fi'il madhi kan, kalau ada isim mausul ada yang namanya silah. Jadi enggak bisa dibilang badal. Enggak bisa iya ya, bisa silah. Ya. Nah. Ada silah-silah mausul kan. Fi'il madhi dengan awal sebagai fa'il au harfu atfin yakbita fi'il mudhari mansubun bi lamika yang di depan ya, karena dia ma'tuf. Bukan, dia yakbita. Ma'atuf dengan liak to'a kan ya? Ya. Ini yang ma'atuf. Kelas di offline lihat tuh. Itu contoh yang ma'atuf fi'il ke fi'il ya. Au yak bitahum. Ini yak bita ma'atufnya kemana? Ke liak to'a. Iya. Ma'atuf ke liak to'a. Ya sebentar kita bahas sedikit ya. Nanti. Jadi yak bita ini kan mansub ya. Sementara sebelumnya nggak ada huruf nasab kan? Iya nggak? Ya. Adanya au. Tapi kan kita ingat, itu kan huruf ataf. Berarti, ini pasti ngikutin yang di belakang nih. Kita lihat ke belakang, telusuri. Oh iya. Berarti yakbita matufnya ke yakto'a. Kayak gitu. Lanjut. Kemudian, hum sebagai maf'ulum bih ya. Maf'ulum bih. Ya. Fa'u harfu atfin yang kolibu fi'il mudhari dengan alwau sebagai fa'il. Kho'ibina maf'ulum bih ya. Dari yang kolibu. Tafsirnya. Ibina mah jadi apa? Jadi itu kan maf'ulun bih dari yang kolibu ya. Ibina. Kembali itu butuh objek kan? Maka mereka kembali dalam keadaan hina. Itu apa tuh? Itu hal ya? Hal ya? Hal ya. Hal. Iya ya, enggak butuh objek ya, ya lanjut. Hal berarti ya. Ibina berarti hal. Tafsirnya. Wakana nasrullahi lakum bibadrin ya pada perang Badar bibadrin liyuh liki liyuh laku ya liyuh laku liyuh lika ahlaka yuh likukan beda liyuh lika parikon minal kuffari bil kotli waman naja minhum minal kotli raja'a hazinan qad daqat 'alaihi nafsuhu yadhharu 'alaihil khazi nafsuhu ya oh iya jiwanya qad daqat 'alaihi nafsuhu yadhharu 'alaihil khazi wal 'ari wal 'ari al khizyu wal 'aru al khizyu wal 'aru Al-khizyu wal-aru. Al-khizyu wal-aru. Dan pertolongan Allah untuk kalian pada perang Badar. agar segolongan, agar dia membinasakan segolongan dari orang-orang kafir dengan membunuh, dengan kematian mereka ya, dengan membunuh mereka. Dan siapa saja yang selamat dari mereka pada peperangan itu dan kembali dalam keadaan sedih dan kembali dalam keadaan dan kesempitan apa kesusahan pada jiwanya dan tampak terlihat padanya jiwanya sempit ini. Jiwanya menjadi sempit dan padanya ada kehinaan dan cela ya. Tampak ini ya, tampak. Kehinaan dan tampaknya. Al-khis sama Arab itu sama. Nah, ini yang Anda bilang bahasa Arab itu seperti itu ya. Jadi ulang-ulang. Bahasa yang banyak menggunakan taukid gitu ya. Ini kan al-khis sama al-arab sama-sama kehinaan. Diulang dua kali dengan kata yang berbeda tapi maknanya sama. Ini tujuannya taukid ya. Makanya Anda selalu bilang bahwa kalau kita mengandalkan terjemahan maka akan hilang banyak sekali faedah dari bahasa Arab aslinya. Makanya yang terbaik kalau kita memahami Al-Quran atau bahasa Arab langsung dengan pemahaman bahasa aslinya. Karena kalau kayak gini kan, kalau diterjemahin nama penerjemah pasti tampak kepadanya kehinaan doang gitu kan. Padahal versi aslinya Al-Khiju wal-Aru. Itu kan kalau kita bacanya kayak gitu, oh ini berarti ada taukidnya. Ketika diterjemahkan taukidnya hilang. Karena bahasa kita tidak mengenal itu. Ya, makanya ya sungguh beruntung orang yang bisa memahami bahasa Arab langsung dengan bahasa aslinya ya, karena banyak sekali pesan-pesan yang enggak sampai kalau itu diterjemahkan dalam bahasa kita. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Barakallahu wa jazakillahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu kha'ibi. Agar Allah membinasakan sekelompok dari orang-orang kafir atau Allah menghinakan mereka, lalu mereka pun kembali dalam keadaan hina. Ya. Jadi tujuan Allah membantu kaum muslimin pada perang Badar, agar Allah membinasakan sebagian orang kafir. Atau membiarkan mereka hidup, tapi mereka pulang dalam keadaan hina. Ya. Ya, jadi mereka kembali ke kota Mekah saat itu dalam keadaan hina. Karena ya 1000 orang dikalahkan oleh 300 orang. Makanya mereka saat itu merasa sangat terhina. Tapi memang kalau dilihat dari sisi duniawinya, wajar mereka kalah gitu ya. Karena memang yang berangkat itu orang-orang tuanya. Jadi kalau kita lihat pada perang Badar itu, saking sombongnya mereka, ya karena mereka merasa unggul dari sisi jumlah, dan mereka merasa bahwasanya kaum muslimin dalam perang Badar itu kebanyakannya adalah para budak yang selama ini nggak pernah ikut perang. Karena kan memang orang Arab itu memang sukanya perang gitu ya. Kalau ada masalah nih antar kabilah itu biasanya mereka menyelesaikan dengan cara apa? Dengan cara perang. Jadi udah biasa mereka perang. Nah ketika perang Badar, ya kafir Quraisy tahu bahwasanya kaum muslimin saat itu masih didominasi oleh budak-budak yang selama ini nggak pernah ikut perang. Makanya yang pergi adalah orang-orang tuanya. Yang muda-muda disuruh jagain Mekah. Makanya Khalid bin Walid kan nggak ikut pada perang Badar. Karena ya kata yang tua ini udahlah, ini mah enteng lah. Cuma lawan 300 orang, sementara kita 1000. Pun mereka udah 300, bukan orang-orang yang jago perang gitu kan. Tapi kenyataannya Allah ya menolong kaum muslimin dengan mengirimkan berapa kemarin? Berapa ribu malaikat? 3000 ya, 3000 malaikat, sehingga mereka bisa dikalahkan. Ya, nah. Ya baca siapa sekarang? Pak Edi ya. Di sini dikri. Masad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri sayun aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun bagi kalian dari urusan itu atau Allah menerima taubat mereka atau Allah mengadab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Laisa fi'il madinakis laka jar majrur sebagai khobar daripada laisa minal amri jar majrur Khobar yang kedua, sayun isim laisa au au harfu atfin yatuba fi'il mudore domirnya domir musadir huwa kembali ke ya, kan nasab ya, padahal nggak ada huruf nasabnya, berarti kan dia mau nggak mau matuf ya, matuf ya. Nah, matuf kemana? Matuf kemana? Lihat tadi kan? Lihat toa, ya, jadi masih kayak sebelumnya. Iya, lihat toa. Au yatuba alaihim, alaihim jar majrur, au harfu atfin, yu'adziba fi'il mudhari mansur. Ya, fa'ilnya dengan mustatir huwa hum mudhof ilai fa'inna bukan mudhof ilai mahful bi maaf salah sebut fa'al fa harfu jawab inna harfu harfu nau taqwid wa nasbin hum isim inna zalimuna khobar inna tafsirnya Laisa laka ayyuha rasulu min amril ibadi isai'in bal min amri sayun bal balil amru kalau mau diwasal balil amru balil amru kulillahu kulillahi balil amru kulluhu lillahi ta'ala taukid nih ada kan. Balil amri kulluhu lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah. Wala alla ba'dol ba'dhoha ula illa ba'dho. Wala alla ba'dhoha ula illa dhina qatalukum tansuruh. Tan qataluka ini. Tansuruh suduruhum. Tansarihu suduruhum. Tansarihu suduruhum lil islami. Fayatubullahu alaihim wa man bagiya ala kufrihi wa man bagiya ala kufrihi bi rahmatihi fayu'adzibu fayu'adzib emang ada fa'nya Pak? Ini kayaknya enggak ada nih di kitab antum ada fa'nya. Oh, wa man baqiya ala kufri yu'adzibuhu Allah. Wa man baqiya ala kufrihi yu'adzibuhu Allah fil fid. Ya, ini majzum ya. Majzum karena kan kalimat jawab syarat yu'adzibuhu Allah. Yu'adzibuhu Allah fid dunya wal akhirah. Bi sababi dzulmihi wa baghihi. Baghihi. Tidak ada bagimu ya Rasul urusan ibadah para hamba. Pak urusan para hamba sedikit pun. Tetapi urusan itu adalah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada yang berserikat baginya. Agar sebagian dari orang-orang yang terbunuh itu bukan sebagian orang yang memerangimu agar sebagian orang-orang yang memerangimu itu terbuka hati mereka untuk kepada Islam untuk Islam dan lalu mereka pun berislam dan Allah akan memberi ampunan kepada mereka. Adapun siapa yang tetap kepada kekafiran, maka Allah akan mengadab mereka di dunia dan akhirat. Di akhirat, karena kedoliman mereka dia dan kedengkian. Melampaui batasnya mereka ya. Nah, sekarang melebihi batas mereka. Ya. Ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء. Ini ayat ini tegas sekali bahwa Rasulullah sekalipun beliau adalah utusan Allah, tapi tetap aja beliau adalah manusia biasa yang gak punya sama sekali kuasa atas hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang gak punya kuasa atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita tekankan ya, bahwa setinggi apapun kedudukan Rasulullah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau adalah manusia ya. Beliau manusia yang sama sekali tidak tahu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa laka minal amri syai'un. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah manusia biasa ya, sama seperti kita, cuma beliau yang menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ya, bersama dengan itu kita harus mengakui dan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah apapun tidak butuh kepada makhluknya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita pahami ya. Jadi jangan juga kita menyanjung Rasulullah melebihi kapasitas beliau sallallahu alaihi wasallam, karena ya banyak juga orang-orang yang menyanjung-nyanjung Rasulullah melebihi sifat-sifat beliau ya. Karena ada beberapa salawat yang beredar tengah-tengah kita yang isinya itu terlalu berlebihan dalam menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Aw yatuba alaihim, atau agar Allah menerima taubat mereka. Jadi dengan Allah mengalahkan ya orang-orang kafir Quraisy pada perang Badar, maka diharapkan sebagian dari mereka ada yang akhirnya menerima Islam ya. Aw yu'adzibahum, atau agar Allah mengazab mereka. Tentu bagi yang tetap dalam kekufuran. Fa innahum zalimun. Maka sesungguhnya mereka adalah orang yang zalim. Kalau Al-Qur'an menyebut kata orang zalim, maka ini banyak maknanya. Tapi kalau ini berkaitan dengan orang kafir, maka tentu kezaliman yang dimaksud adalah kekufuran dan kesyirikan. Karena bentuk kezaliman yang paling zalim adalah apa? Ketika seseorang menyekutukan Allah dengan Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya meskipun ya ketika manusia mengganggu manusia yang lain, ini zalim juga namanya. Tapi kezaliman yang paling zalim adalah ketika seseorang ya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kan zalim itu apa sih maknanya? Zalim itu kan apa? Menambahkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Ketika seseorang ya beribadah kepada selain Allah, maka ini adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Karena ibadah merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ibadah diberikan kepada selain Allah, maka jelas ini merupakan bentuk kezaliman yang paling besar. Nah. Oh, sekarang ibu-ibu dulu ya. Dayalis, Bu Dayalis baca ya. Habis ini siap-siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Halo, Hafu Arfin. Lillahi jarwa majrur. Ma isim. Dulu, lillahi itu ada irabnya. Oh. Khabar muqaddam ya. Oh, khabar muqaddam. Lillahi jarwa majrur sebagai khabar muqaddam. Ma mubtada muakhar. Isim mausul sebagai mubtada muakhar. Fisamawati jarwa majrur. Halo hafu arfin. Ma maktuf kema yang pertama. Fil ardi jarwa majrur. Yaufiru fi'lun mudari'un. Fa'ilnya huwa. Liman jarwa majrur. Yasha'u fi'lun mudari'un. Alwaw hafu arfin. Yu'adzibu fi'lun mudari. Man maf'ulun bi. Yasha'u fi'ul mudhari. Al-waw hafu arfin. Allahu lafu dzalala sebagai mubtada. Ghafurun khobar. Rahimun khobar. Naam. Walillahi wahdahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Yaghfiru liman yasha'u min ibadihi. Birahmatihi. wa yu'adzibu man yasha'u bi adlihi wallahu wafurun li dzunubi ibadihi rahimun bihim. Dan milik Allah semata apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya dengan rahmatnya. Dan dia mengazab siapa yang dia kehendaki dengan keadilannya. Dan Allah maha mengampuni terhadap dosa-dosa hamba-hambanya dan maha penyayang terhadap mereka. Barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah mengadab siapa saja yang Allah kehendaki. والله غفور رحيم. Dan Allah Maha mengampuni lagi maha mengasihi. Tadi si Zikri nanya, oh, khabarnya ada dua nih, ya kan? Wallahu ghafurun rahim, ya, ini khabarnya ada dua. Karena mungkin kalau pemula nih, ngelihatnya ini ghafurun khabar rahimun na'at gitu ya. Biasanya kayak gitu, dulu juga ini kayak gitu soalnya. Karena ini pernah pemula juga kayak antum gitu kan. Jadi dulu kan yang ngirain gitu. Dan Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Oh, berarti rahimun na'at ke ghafurun. Tapi enggak bisa. Karena apa? Na'at enggak bisa jadi na'at bagi na'at. Kan kalau kita bilang rahimun na'at, berarti na'at ke mana? Ke ghafurun kan? Sementara ghafurun itu bukan zat kan? Namanya sifat harus mensifati zat, bukan mensifati sifat juga. Makanya ini kita katakan ghafurun khobar, rahimun khobar. Misalnya kita bikin kalimat. Wallahu rahmanun rahimun. Malikun, Kudusun, Salamun, Mu'minun, Muhaiminun, Azizun, Jabbarun, Mutakabbirun. Itu semuanya khobar itu semuanya. Jadi enggak sih bilang na'at, tapi Allahu Mubtada, Rahmanun khobar, Rahimun khobar, Malikun khobar, Kudusun khobar. Semuanya khobar, ya gitu. Karena itu tadi, sifat tidak bisa mensifati sifat. Ya. Nah. Jadi, karena apa yang ada di langit dan bumi semuanya milik Allah, jadi suka-suka Allah. Ya. Sebagian Allah ampuni, sebagian Allah siksa. Sebagian ya Allah rahmati, sebagian Allah azab. Ya. Itu suka-suka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang kalau antum lihat ya, Zakir Naik sama Ahmad Dedat ya, itu mereka kalau di debat sama orang kafir, pasti pertanyaan yang selalu mereka ajukan adalah, Islam ini agama yang kejam gitu ya. Karena jelas-jelas dalam kitab suci mereka mengatakan ya orang kafir itu kekal dalam neraka. Kata mereka ini enggak adil. Ini kan kata orang kafir enggak adil gitu ya. Misalnya nih ada orang kafir selama hidupnya sangat baik kepada tetangganya. Gemar bersedekah. Ya kalau versi mereka gemar berderma gitu ya. Kayak Bill Gates gitu kan. Dia kan bersikap baik ya kepada orang-orang Afrika yang kelaparan. Dia nyumbangnya bukan kayak kita. Kita paling nyumbang paling gede berapa sih, 1.000, 1 juta gitu ya. Bill Gates tuh kalau nyumbang tuh triliunan gitu kan. Sekali ngeluar tuh, keluarin tuh 1 triliun gitu. Masa sih orang sebaik itu akan masuk neraka dan kekal di dalamnya? Itu kata orang kafir Quraisy. Justru kita balikin kepada orang yang mengatakan seperti itu, justru kalau semua orang masuk surga, nggak adil. Kita nih orang Islam, ngapain capek-capek sholat 5 kali sehari, puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, bersedekah, umroh, haji. Kalau pada akhirnya yang muslim sama yang kafir sama-sama surga, ngapain kita ibadah? Justru bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, yang rajin ibadah masuk surga, yang gak mau ibadah masuk neraka. Kan inilah namanya keadilan. Kalau mereka katakan, kok kayak gitu? Ya salah sendiri. Ya udah disampaikan kebenaran, gak mau nerima Islam. Jadi justru kalau semuanya masuk surga, atau sebaliknya semuanya masuk neraka, baru Allah gak adil. Tapi justru bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala yang ya muslim masuk surga, yang kafir masuk neraka. Ya. Di atas semua itu, yang punya langit, yang punya bumi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nih yang ngikutin aturannya sama aja kalau kita masuk ke suatu negara gitu kan. Misalnya di situ dikatakan bersin itu terlarang gitu ya. Misal, kalau ini penjara, suruh-suruh dia yang punya negara tersebut kayak gitu. Kan kita aja di hukum dunia selalu mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan. Artinya kita harus mengikuti kebiasaan setempat gitu. Apalagi dalam perkara akhirat, yang mana bukan cuma satu kampung punya Allah. Langit dan bumi punya Allah, maka suka-suka Allah buat bikin aturannya. Nah, berarti sekarang dikri. Saya baru dulu aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat-lipat. Bertakwalah kepada Allah agar kalian bahagia. Ya harpun nida, ayyuha harpul munada. Mana ada huruf munada? Ayyuha munada aja. Ayyu munada. Ayyu munada. Ha harputan bi. Harputan bi allazina ismu mausul mubtada. Amanu mubtada badal. Oh, badal. Badal dari ayu. Badal allazina ismu mausul badal dari ayu. Amanu fi'lun mudore. La harpu naf nahyi. Entar dulu. Nama ini apa artinya? Janganlah ya. Nanti nahyi. Nahyin. Nahyin. La harfun nahyin. La harfun nahyin ta'kulu fi'lun mudore. Majzum. Majzumun bila. Ya. Riba maf'ul. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ad'afan sifat. Na'am. Bukan. Sifat dari mana? Riba. Maf'ul boleh nggak kalau kita bilang ini sifat? Nggak boleh. Kan ar-riba ada al-nya. Oh, badal. Kan? Jadi badal. Ada apa nakiroh? Badal-badal dari mana? Dari riba. Jadi makan riba berlipat-lipat. Enggak bisa, badan enggak gitu. Jadi dalam keadaan berlipat-lipat. Dalam keadaan berlipat-lipat. Ya, ada apa? Jadi hal mudo'afatan na'at. Jadi na'at dari riba. Dari at'afan. Oh, dari at'afa. Al-wawu harfu ataf atfin. Al-wawu harfu atfin. Al-wawu harfu atfin. Ittaku fi'lun amar fi'lun amrin fi'lu amrin Allaha maf'ulun. Wawunya dulu, wawunya. Al-wawu fa'ilun. Allaha labdul jalalah maf'ulun. Lam harfu la'ala taroji. La'ala harfu tarojib. La'ala harfu taroji kum mudob. Isimnya la'ala. Oh. Kum isimnya la'ala tuflihuna fi'lun mudore fi'lun mudori alwawu fa'ilun. Jumlahnya? Wal jumlatu fi'il fa'il. Jumlah fi'il fa'il. Ya benar, jumlah fi'il fa'il jadi apa dia? Khobarnya la'ala. Khobarnya la'ala. Kan agar kalian kenapa? Beruntung. Nah, berarti beruntung khobarnya la'ala. Masya Allah. Ya ayyuhalladzin ya ayyuhallazina saddaqullaha warasulahu wa amilu bisyar'ihi akhazar ihdharur riba bijami'i anwa'ihi wa la takhuju fil qardi ziyadatan ala ru'usi amwalikum wa in qallat. Pakai faidakanat hadhihi ziyadati. Hadhihi. Pakai faidakanat hadhihi ziyadatu. Oh, jadi hadiah jadi. Badal dari hadhihi, hadhihi isimnya kan. Hadhihi ziyadatu tatado'afu. Tadu deh. Tado'afa ya tado'afu. Benar-benar, tatado'afu. Tatado'afu kullama hana. Hana ya hana. Kullama hana mau'id mau. Mau'idu sadadid dini. Sadadid din. Sadaduddin. Sadadi kan mudahnya mulai dari mau'id. Wattaqullaha bitazami. Biltizami. Wattaqullaha biltizami syar'ihi. litafauzi faza yafuzu litafauzu litafuzu fid dunya wal akhirah. Wahai orang-orang yang wahai orang-orang sadaqallah wa rasul, orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul dan beramal dengan syariatnya, ihdaru hindarilah, ihdaru waspadalah, hati-hatilah terhadap riba dengan segala bentuknya. Dan janganlah kalian mengambil bagian tambahan ala rusia dalam pada rusia malikum harta pokok harta kalian walaupun sedikit. Bagaimana ijakanat haji? Lalu bagaimana kalau tambahannya itu berlipat-lipat? Lalu bagaimana kalau tambahannya itu berlipat-lipat setiap kali tiba sadadudin? Ya, waktu tenggat pembayaran hutang. Dain bukan din? Oh, dain. Itu bacanya din emang. Dain. Ya, dain. Waktu tenggat pembayaran hutang, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan syariatnya. Dengan beriltizam. Iltizam itu memegang teguh ya. Bertakwalah kepada Allah dengan bertegang teguh kepada syariatnya supaya kalian bahagia di dunia dan akhirat. Ya, kalian beruntung di dunia dan di akhirat. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa iyyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta riba yang berlipat ganda. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi ayat ini merupakan larangan yang sangat jelas ya. Larangan yang sangat jelas tentang tidak bolehnya kita melakukan yang namanya riba ya. Apa itu riba? Riba ini banyak macamnya ya. Tapi yang banyak beredar di masyarakat itu adalah pinjaman yang diberikan kelebihan ya. Yang disyaratkan di depan itu namanya riba. Tapi kalau enggak disyaratkan bukan riba. Misal kita minjam sama orang 1 juta. Kemudian kita bilang insya Allah 1 bulan dikembalikan. Pada saat mengembalikan, karena kebaikan orang ini, kita lebihin 100 ribu. Boleh gak? Boleh, karena gak disyaratkan di depan. Justru ini sunnah ya. Jadi jangan salah, justru yang ini malah bagus. Jadi malah bagus kalau kita lebihkan. Dengan syarat gak ditetapkan di awal. Tapi kalau ditetapkan di awal, aku pinjamkan padamu 1 juta, balikinnya 1,5 ya. Atau meskipun hanya 1.000 gitu ya. Balikinnya 1 juta 1.000 rupiah. Itu yang 1.000 adalah riba. Karena ditetapkan di awal. Atau ya, kalau riba di zaman jahiliyah itu biasanya berkaitan dengan keterlambatan. Makanya banyak para pakar muamalah yang mengatakan riba zaman sekarang lebih parah daripada ribanya zaman jahiliyah. Kenapa? Karena riba di zaman jahiliyah itu kayak gini. Orang minjem 1 juta nih. Dia di depan tuh gak ngomong. Tapi kalau nanti terlambat, ada tambahannya. Jadi baru ada tambahannya itu ketika terlambat. Kalau orang zaman sekarang, belum apa-apa udah dibilang di depan. Jadi makanya kata para ahli fikih kontemporer, riba yang terjadi di zaman sekarang lebih parah daripada riba di zaman Rasulullah SAW. Padahal kayak apa? Ayat tentang riba di Quran. Allah akan memerangi orang-orang yang melakukan riba kan. Padahal ribanya baru kayak gitu. Sementara riba zaman kita lebih parah dari itu. Jadi kalau riba zaman dulu, itu berkaitan dengan keterlambatan. Jadi kayak misalnya seseorang meminjam 1.000 real misalnya. Atau kalau dulu kan pakai dirham ya, 1.000 dirham. Di depan dia gak akan bilang apa-apa. Tapi nanti ketika terlambat, dia akan bilang, untuk keterlambatanmu kamu kena denda segini. Kemudian dia telat lagi, dikasih denda lagi. Kalau sekarang kan belum apa-apa udah disebutkan di awal. Kalau telatnya 1 bulan, dendanya segini. Telatnya 2 bulan, dendanya segini. Telatnya 3 bulan, dendanya segini. Ini lebih parah daripada ribanya di zaman jahiliyah. Makanya hati-hati ya. Apalagi kan zaman sekarang, kata para ahli fikih itu, sepandai-pandainya kita menghindar dari riba, kita minimal kena debu-debunya. Iya nggak? Karena kita kerja di perusahaan yang biasanya kalau perusahaan itu multinasional ya, kalau sekolah misalnya aman lah kalau sekolah. Tapi kalau perusahaan-perusahaan multinasional kan biasanya mereka minjem dari bank gitu kan. Itu kan kena debunya meskipun memang cost riba itu nggak turun ya. Cost riba itu nggak diturunkan. Jadi kan ada harta yang haram zatnya, ada harta yang haram prosesnya. Harta-harta yang haram prosesnya itu nggak turun ke haraman. Apa maksudnya? Perusahaan nih minjam uang di bank. Kemudian uangnya ini dipakai buat usaha. Kemudian hasilnya kan dipakai buat gaji karyawannya. Nah itu kata sebagian ulama, nggak turun dosanya. Tapi ada juga yang mengatakan tergantung seberapa besar persentase ribanya. Makanya di dunia pasar saham syariah, kan sekarang udah mulai itu ada ya, bursa efek syariah gitu ya. Kalau ulama-ulama yang keras kayak ulama-ulama Saudi gitu kan, ya nggak boleh. Tapi ulama yang membolehkan itu pakai kriteria. Jadi ada persentasenya. Jadi beberapa perusahaan yang dikatakan syariah itu kalau misalnya uang ribanya itu nggak lebih dari berapa persennya, lupa. Jadi ada batasannya kayak gitu. Dan memang ya hati-hati zaman sekarang. Ya kayak misalnya kita nabung aja, udah pasti ada bunganya kan. Ya meskipun memang cara paling aman itu sekarang kalau mau nabung di bank syariah gitu ya. Pun itu harus ditegaskan lagi, yang akadnya wadiah. Karena bank syariah aja itu masih ada istilah murabahahnya kan. Kan ada dua akad ya. Ada akad wadiah, satu lagi apa? Mudoroba ya. Mudoroba, akadnya mudoroba. Itu yang mudoroba aja tuh banyak para ahli fikih yang mengatakan itu masih ada unsur ribanya. Jadi kalau mau aman banget, pakainya akad wadiah. Karena kan kalau akadnya wadiah titipan gitu ya. Yang namanya titipan, nggak akan ada tambahan. Jadi mau untung mau rugi ya segitu-segitu aja. Sementara kalau yang mudoroba kan ketika ada kelebihan hasil usaha dari bank syariah, dia akan memberikan bilangnya bagi hasil dengan nisbah. Ya ada yang 50-50, ada yang 60-40 dan seterusnya. Dan itu ada beberapa ahli fikih yang mengatakan mudoroba di bank syariah aja itu masih ada sisi yang enggak syariahnya. Makanya yang paling aman itu adalah wadiah. Tapi enggak tahu nih biasanya ada enggak pilihan kayak gitu. Karena dulu yang jelas-jelas ada akad wadiahnya hanya BNI Syariah sebenarnya. Di BSM itu enggak ada pilihannya. Tapi kalau di BNI Syariah ketika kita datang kita ditanya akadnya mau apa, wadiah atau mudoroba. Yang paling aman itu wadiah. Nggak tahu nih setelah BNI Syariah gabung dengan BSM dan apa tuh lagi dari Syariah, apakah ada pilihan wadiah atau enggak. Tapi kalau memang ada pilihannya, maka itu yang terbaik. Kalaupun misalnya kita terpaksa nabung di bank konvensional, karena memang zaman sekarang transaksinya itu adalah dengan bank-bank konvensional, maka para ulama memberi rukhsah dengan catatan kita harus hati-hati menghitung ribanya. Dan ribanya itu harus dikeluarkan. Dan para ulama mengatakan, ya, penggunaan uang riba ini terbatas pada proyek-proyek sosial. Para ulama menyebutkan diantaranya misalnya bikin kamar mandi, kloset. Pokoknya bukan sesuatu yang mulia lah, tapi sesuatu yang sifatnya untuk kepentingan umum, kayak pembuatan jalan, jembatan, penerangan, kemudian kamar mandi umum, segala macam. Tapi kalau riba buat masjid misalnya, waliyahudzubillah, jangan. Orang kafir Quraisy aja, separah-parahnya mereka, ketika mereka merenovasi Ka'bah, mereka memastikan uangnya uang halal. Iya, itu orang kafir Quraisy. Kan pernah terjadi banjir besar ya. Di zaman jahiliyah pernah terjadi banjir besar, sehingga mereka harus merenovasi Ka'bah. Mereka paham kalau untuk Baitullah, sekalipun mereka membolehkan praktek riba, tapi kalau itu untuk Ka'bah, mereka nggak mau spesial pun dari uang haram. Itu bagusnya orang kafir Quraisy ya. Sedablek-dableknya mereka. Tapi kalau urusan Ka'bah, Masya Allah, mereka perhatian. Jangan sampai kita yang Muslim yang tahu aturan malah nggak paham hal semacam itu. Jadi, ya semoga kita terhindar dari riba dan debu-debunya. Amin. Nah, berarti sekarang apa? Ibu-ibu ya? Mufadail ya, silakan. Tadi Mufadil nunjuk tangan udah nggak ada sekarang. Ini ada Bu Am, deh Bu Am. Dan takutlah kalian kepada neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Al-wawu harfu atfin. Ittaqu fi'il amr. Al-wawu fa'il. An-nara maf'ul bih. Allati na'at dari an-nar. Wa'iddat fi'il madhi. Mabdun lil majhul. Lil kafir. Kemana ya? Yang disiapin apa yang disiapin? An-nara. Ya, kembalinya ke an-nara. Balik ke an-nara. Lil kafirin jaru wa majrur. Tafsirnya. Wa ja'alu li'anfusikum wiqayatan bainakum wa bainan naril lati huyi'at lil kafirin. Dan buatlah perisai bagi diri kalian, di antara kalian dan antara api neraka yang disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Gitu ya, Ustaz. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqun nara allati uiddat lil kafirin. Dan takutlah kalian kepada neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Ya. Jadi ini merupakan perintah agar kita berusaha menjauhi neraka. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah atau jauhilah neraka walaupun dengan bersedekah apa namanya? Sebutir kurma, ya. Jadi apapun yang kita miliki yang bisa menjauhkan kita dari neraka, maka lakukanlah. Kalau kita sanggupnya sedekah 1000 rupiah, maka keluarkan 1000 rupiah. Kalau sanggupnya 10 ribu, 10 ribu. Kalau sanggupnya 1 miliar, 1 miliar. Ya. Jadi kita wajib berusaha menghindarkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena banyak sekali ayat-ayat nih di Al-Qur'an yang memerintahkan kita agar menjauhi neraka. Seperti misalnya, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tentu ayat ini ya sangat berat bagi para kepala rumah tangga seperti kita ya. Para bapak-bapak, kita wajib memastikan bahwa yang masuk ke dalam perut mereka adalah ya harta-harta yang halal ya. Gak boleh kita mencampur andukan antara yang halal dengan yang haram. Nah, ayo zikri baca. Harus mau ya. Belajar bahasa Arab tuh harus pede ya. Harus mau dijorogin gitu ya. Harus dijorogin. Kalau gak dijorogin gak bisa-bisa. Kayak antum naik sepeda ya. Naik sepeda kalau gak dijorogin sama ibu antum sama bapak antum gak bisa-bisa. Jatuh-jatuh wajar. Masa jangan mati aja. Luka-luka aja gitu ya. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fati'u Allah wal Rasul la'allakum turhamun. Terjemahin dulu. Dan taatlah. Dan taatilah Allah. Taatlah kepada Allah. Dan Rasul agar kalian turhamun, disayangi, dirahmati. Wa al-wawu harfu atfin, ati'u fil amr, al-wawu sebagai fa'il, Allah lafzu jalalah sebagai maf'ul bih, wa harfu atfin al-wawu harfu atfin ar-rasul ma'tuf ma'tufun ala ma'tuf ala ala Allah la'allakum la'alla harfu turaji haraji kum mudaf domir isim la'alla turhamun fil mudari Allah sebagai fa'il. Fil mudarinya ini mabni lil majhul, jadi wawunya fa'il, bukan fa'il kalau bina majhul itu. Naibul fa'il. Allah sebagai naibul fa'il. Belum belajar antum ya. Nanti 1, 3, 4, 5, 8 pertemuan lagi. Tapi insya Allah bulan ini selesai. Nah, kita kebut ya. Kalau enggak saya harus selesai. Nah. Ayo. Apanya namanya? Wa'ati'u. Wa'ati'u Allah ayyuhal mu'minun fima amarakum bihi minat ta'ati wa fima nahakum anhu min akhli riba wa ghairihi minal asya'i wa ati'u rasul liturhamu Litar. Fala tu'adzabu. Fala tu'adzabu. Anak enggak tahu latar itu. Dan taatilah Allah. Dan taatilah Allah, wahai manusia, wahai orang-orang bermukmin, wahai orang-orang beriman. Pada apa? Pada apa? Yang Allah perintahkan kalian. Yang Allah perintahkan kepada kalian. Iman. Berupa ketaatan. Berupa ketaatan. Dan pada apa? Dan pada apa? Yang Allah larang yang kalian. Allah larang pada kalian itu memakan riba dan untuk, semisalnya. Dan selainnya. Oh, dan selainnya minal asya. Ya maksudnya dan lain-lain itu oh, aja. Dan taatilah Rasul. Pada Rasul. Agar kalian dikasihi maka kalian tidak diazab. Jadi kalau fiilnya fiil majhul gitu ya, tidak dikasih dikasih dan tidak diazab ya. Nah. Barakallahu fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa atii'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul agar kalian dikasihi. Jadi kalau ada perintah-perintah untuk melakukan ibadah, larangan dari suatu maksiat, maka kita harus mentaati Allah dan Rasulnya. Dan ayat ini sekaligus menjadi bantahan bagi orang ingkaru sunnah ya. Jadi ada juga orang-orang yang mengingkari sunnah gitu ya. Karena kata dia, hadis itu kan sifatnya zonni. Ya. Zonni itu maksudnya apa? Sangkaan ya. Tidak seperti Quran yang qat'i, yang mutawatir. Maka kata ingkaru sunnah, ya sudah kita beragama cukup dengan Al-Quran. Padahal betapa banyak ibadah yang kalau kita hanya baca di Quran, nggak lengkap. Karena kayak sholat. Emangnya di sholat dijelasin secara runut gitu. Dari takbir sampai salam. Kan enggak. Di Quran tuh perintahnya secara umum ya. Irka'u, ruku'lah, wasjudu, sujudlah. Tapi soal idalnya, nggak ada. Soal duduk antara sujudnya, nggak ada. Artinya kalau kita hanya mencukupkan Al-Quran, nggak akan cukup. Karena sumber, dua sumber utama dalam Islam jelas. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mentaati Rasul itu adalah bentuk dari mentaati Allah. Jadi jangan dikira kalau kita mentaati Rasul tuh berarti kita apa namanya membagi ketaatan, tidak. Justru mentaati Rasul adalah bagian dari mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah adalah utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dengan mentaati Rasul kita juga mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik, mungkin sampai sini materinya. Kita lanjut ke pertanyaan. Kurniati bertanya, ayat 126, illa itu ada tul isisna, apakah mulghah? Kita lihat dulu, 126. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra. Enggak, ini enggak mulghah ya. Karena bushranya kan mustasna. Dan tidaklah Allah menjadikan kejadian tersebut kecuali sebagai bushra. Maka kalau kayak gini, jelas ini sebagai mustasna. Karena kalimat sebelumnya sudah sempurna. Kan ilah itu mulgoh kalau kalimat sebelumnya belum sempurna atau kalau setelahnya jadi badal kan. Iya enggak? Di sini enggak bisa jadi badal ya. Di sini memang dia sebagai mustasna. Meskipun memang enggak kelihatan ya. Karena itulah kalau isim akhirnya ada huruf ilahnya enggak akan kelihatan ininya. I'rabnya. Dia nama i'rabnya apa kalau kayak gitu? Muqaddar ya. Nah. Bu Deli sama kenal aman tuh. Kok ini kayak kenal aman tuh. Itu. Semoga aja nanti rekaman dengar bundukmu. Kenal kayaknya. Aman tuh. Kemudian litat ma'inna. Tadi irabnya belum disebut nun taukid. Kata Bu Kurniati, litat ma'inna nunnya nun taukid. Bener gak? Kata Bu Kurniati, lihat-lihat asas 26. Walitat ma'inna kulubukum bih. Kata Bu Kurniati itu nunnya nun taukid. Benar enggak itu nun taukid? Wali tatma'inna. Itu nunnya nun taukid atau nun asli? Nah, supaya kita tahu nih nunnya taukid atau bukan, ayo kita tasrif. Apa wazannya? Hah? If'alalla kan? Itu namanya fi'il apa tuh? Rubai. Rubai mazid di harfain kan? Rubai mazid bi harfain. Wazannya if'alalla. Itma'anna yatma'innu. Berarti asli nunnya. Ya. Jadi ini asli nunnya bukurnya bukan toma'a yatma'u ya. Kan kalau kita bilang nun taukid berarti kan tom ayat mau, ya enggak? Makanya yatma'anna. Nah, ternyata memang asli ya. Dari kata yatma'anna yatma'innu yatmi'nanan. Mutma'innun mutma'annun yatma'inna la tatma'inna. Ya. Jadi intinya memang nun asli, bukan nun tambahan. Kalau nun taukid kan nun tambahan kan? Artinya kalau kita bilang nun nun taukid berarti tatma'u asalnya terus nun taukid. Ternyata ini nunnya nun asli bukan nun taukid. Lagi. Iya, jumlahnya, jumlah fi'il fa'ilnya la lakum turhamun, turhamun jumlah fi'il fa'il dan naibul fa'ilnya sebagai khobarnya la'alla. Nanti insyaallah kita akan belajar, ini kan namanya mubtada yang khobarnya ghairu mufrad ya. Jadi khobarnya dalam bentuk jumlah. Alati ya isim mausul sebagai na'at. Kan dan takutlah kalian kepada neraka yang, berarti kalau yangnya itu sebagai na'at. Isim mausul itu namanya. Jadi memang kalau isim-isim yang mabni, kalau kita irob sebut dulu dia jenis apa. Isim isyara, isim mausul, isim istifham. Kan mabni semua tuh. Habis disebutkan dia jenisnya apa, habis itu baru irobnya. Jadi kalau kita hanya katakan alati isim mausul itu bukan irob. Isim mausul itu bukan irob. Isim mausul itu jenis dia. Irobnya pasti ya, kalau misalnya kan bisa mubtada, bisa khobar, bisa na'at, dan seterusnya. Tapi biasanya kalau isim mausul itu jadinya na'at. Kalau nyambungin dua kata itu biasanya dia na'at. Tapi kan enggak juga, biasanya dia khobar kan. Misalnya, allati takumu amamal masjidi fatimatu. Allati takumu amamal masjidi fatimatu. Misalkan kita lihat dari kejauhan, itu siapa di depan masjid? Mana-mana itu? Oh, allati takumu amamal masjidi fatimatu. Yang lagi berdiri di depan masjid adalah Fatimah. Alatnya sebagai apa? Mubtada. Ja'atil lati qoma abuhu. Ja'atil lati qoma abuhu. Telah datang orang yang bapaknya berdiri. Alatnya sebagai apa? Fa'il. Ya. Waktu di Arab kita bilangnya apa alati? Isim mausul. Sebagai fa'il. Tadi alati isim mausul sebagai mubtada. Yang alati takumu amal masjidi. Kalau yang ini, watakunar alati isim mausul sebagai na'am. Jadi kalau isim-isim yang mabni, untuk membedakan dia dengan isim-isim yang mu'rob, kalau di i'rob dia harus sebut dulu apa? Hadza isim syarah, ma misalnya isim istifham, alladhi isim mausul. Habis itu disebutkan kedudukannya apa. Ya. Udelis, mohon ulang di akhir ayat 26 Al-Aziz Al-Hakim. Mana tadi? Ila min indilai Al-Aziz Al-Hakim. Ya kan artinya dan tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Berarti sudah jelas dari terjemahannya aja Al-Aziz sebagai na'at. Na'atnya lafzul jalalah Allah. Al-Hakim sama na'at juga. Ya, na'at yang kedua dari lafzul jalalah Allah. Lagian apalagi coba yang majrur kayak gini. Ini kan kasroh kan? Otomatis kayak mubtada, khobar, hal, segala macam enggak mungkin. Ini mau enggak mau pasti tawabi. Jenis tawabinya apa? Oh, na'at. Makanya kita kalau ngirup itu pakai namanya metode eliminasi. Kayak kita lagi SPMB nih. Kan kalau kita lagi SPMB misalnya ada 5 jawaban, kita coret dulu yang salah kan? Salah. Misalnya ada 5 jawaban, 3 udah salah kan tinggal 2. Berarti kita udah 50% insya Allah benar gitu kan. Misalnya yang dua ini ragu, gak apa-apa tinggal daripada dari 5 ngasal, dicoret dulu. Kayak tadi ini misalnya, ini kan kasroh ya, kan berarti kalau kasroh itu majrur. Majrur cuma ada 3. Jar majrur, mudaf-mudaf ilaih, tawabi. Jar majrur gak mungkin, gak ada huruf jarnya, coret. Mudaf-mudaf ilaih, gak mungkin. Mudafnya ada alnya, al-aziznya, iya gak? Coret lagi ya, berarti mau gak mau tawabi. Tawabi ada 4, na'at atau taukid badal. Dibilang atop, mana huruf atopnya. Dibilang taukid, gak ada an-nafsu ainukul ajma. Dibilang badal, gak bisa. Oh ini na'at. Karena secara mana sifat. Jadi kayak gitu. Cara analisa kayak gitu. Dulu juga ini kayak gitu untuk belajar. kritis, kita yang kritis gitu. Tapi kita bisa kritis kalau kita hafal semuanya. Iya enggak? Kalau kita ini kasur majrur, tapi majrur ada berapa ya? Nah, ini jadi masalah. Tapi kalau antum paham, oh iya majrur ada tiga kan? Jar majrur, mudah-mudah pilih tawabi. Nah, harus, makanya Anies selalu bilang ke antum, belajar nahwu itu yang penting antum kuasai dulu semua mustalahnya, semua istilahnya. Lupa-lupa dikit enggak apa, yang penting udah tahu. Ya gitu. Lupa kaidah rincinya belakangan, yang penting tahu dulu. Ya kayak gitu. Nah. Ini banyak pertanyaan. Ayat jagalah diri kalian dari api neraka untuk bapak. Enggak, kan kulukum ro'ain ya. Setiap kita kan akan diminta pertanggungjawaban terkait dengan tanggung jawabnya. Seperti tapi memang tanggung jawab utamanya tetap seorang bapak ya. Jadi tanggung jawab utama dalam keluarga itu adalah bapaknya, setelah itu baru ibunya. Ya. Makanya memang indah sekali kalau dalam rumah tangga itu ibu dan bapak itu ya saling menasehati dalam mendidik keluarganya. Makanya dalam pernikahan disarankan adanya kafa'ah, adanya sukufu ya. Supaya apa? Ketika antum nikah sudah fokus pada membina rumah tangga, enggak lagi debat soal kita harus gini, kita harus gitu. Makanya banyak yang menyarankan kalau bisa tuh kalau nikah tuh yang sekufu. Sekufu dalam masalah harta, sekufu dalam masalah ilmu. Dan bahkan ada yang menyarankan satu manhaj. Kalau bisa tuh yang NU nikahnya sama NU aja. Muhammadiyah sama Muhammadiyah aja. Salafi sama Salafi aja. Kenapa? Jadi jangan pas nikah malah debat ini beda, ini beda. Ntar akhirnya apa? Bukannya fokus didik anak malah debat dulu. Ada yang menyarankan sampai ke situ gitu. Supaya ketika sudah menikah, langsung fokus pada membina rumah tangga, langsung fokus mendidik anak. Udah satu visi gitu. Karena memang dalam pernikahan tuh hindari yang namanya perbedaan. Ya. Meskipun sesama-samanya visi dua orang, namanya manusia punya hati, pasti ada aja berantemnya gitu ya. Tapi kan kita menutup celah. Jadi kalau ada yang bisa disamakan, ngapain dibedain gitu. Makanya memang para ulama banyak menyarankan kalau nikah itu sekufu. Kalau kita dari orang yang kalangan ekonomi menengah, cari yang menengah juga. Jangan yang ekonominya atas, takut kebanting. Makanya kan banyak tuh sekarang ya, apa yang bercanda itu kan. Kenapa sih ahwat zaman sekarang gak mau diajak hidup susah? Bapaknya aja berjuang biar anaknya tuh hidupnya enak. Ini ada orang datang setelah 20 tahun dididik sama bapaknya, minta biar anaknya tuh diajak hidup susah. Gimana perasaan bapaknya? Pasti gak mau lah. Makanya kitanya harus tahu diri, kalau kitanya dari ekonomi menengah ke bawah, sebaiknya nikahnya sama yang menengah ke bawah, kecuali laki-laki ya. Kalau laki-laki misalnya dia dari ekonomi atas, terserah dia mau yang setara, mau yang tengah atau yang bawah. Tapi yang kasihan tuh kalau yang perempuan. Jadi kalau perempuannya dari kalangan menengah ke atas, sementara yang laki-laki dari menengah ke bawah, biasanya yang laki-laki ini akan, apa istilahnya, tertekan gitu ya. Jadi itulah. Zikri ya, umam nanti kalau nyari istri itu yang sekufu ya, sekufu. Nah, oke, sampai di sini pelajaran kita, semoga yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.